menerangi keluarga-keluarga dan sanak familinya, sehingga makin terhimpit gerakan pengerusakan dan penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya karena keberadaan orang yang berilmu itu. Sementara yang akan ditunggangi pertama kali oleh iblis dan bala tentaranya adalah orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agamanya. Ini adalah orang-orang yang sangat gampang dan mudah untuk dijebak dan dimasukkan ke dalam perangkap-perangkap iblis. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang yang berilmu itu di hadapan gerakan pengerusakan iblis dan bala tentaranya sangat-sangat berbahaya. Sehingga bagaimana dia berupaya untuk mencegah, menghalangi, mengganggu, menggoda. Jangan sampai ada orang yang mau belajar agamanya, yang mau mengerti kebenaran agamanya sendiri. Karena ini bahaya baginya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla sangat besar dalam hal ini. Di saat kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, kegampangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keringanan langkah untuk menghadiri majalis ilmu, majlis ilmu ahlus sunnati wal jamaah. Kita berharap dengan taufik dan inayah Allah Azza wa Jalla ini terus kita mampu mengobarkan peperangan bersama musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dan musuh para rasul dan musuh kaum mukminin dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul tersebut. Allahumma amin. Yang kedua, bagi iblis terhadap di hadapan orang yang berilmu itu sangat-sangat terganggu. Kenapa? Karena mereka-mereka yang berilmu itu sedang membawa senjata. Senjata barakallahu fikum di samping ilmu itu menjadi lentera dan ocor. Maka sekaligus ilmu itu akan bisa menjadi senjata. Sehingga amat berat baginya untuk kemudian mengganggu, menggoda, menebarkan berbagai macam syubhat, fitnah yang akan merusak keyakinannya terhadap ilmu. Maka dia tentu di saat menghadapi orang yang punya senjata dan punya ojor di dalam hidup, maka dia akan berkamuflase dengan bentuk yang lain, berwarna dengan warna yang lain untuk menjebak dan mendatangi orang yang berilmu tersebut. Kalau dari sisi syubhat, tidak mungkin, karena dia punya ilmu. Maka yang disentuh dan dikorek-korek adalah sebuah tobiat, kecenderungan dia terhadap dunia, membangkitkan syahwat duniawinya. Dari sinilah kemudian dia memasuki orang yang berilmu, kemudian memulai untuk melakukan pengerusakan. Sehingga betapa banyak orang-orang yang dulu memiliki ilmu, lalu kemudian dia meninggalkan konsekuensi ilmunya sehingga ilmunya tidak bisa lagi menjadi ojor dan tidak bisa lagi menjadi senjata. Kenapa? Karena tadi dibangkitkan syahwatnya. Dengan syahwat ini di saat bangkit, lalu kemudian melupakan apa yang dulu dia ketahui, apa yang dulu dia telah amalkan, apa yang dulu dia telah pegangi, apa yang dulu dijadikan barometernya di dalam hidup, hancur lebur karena ingin meraih barakallahu fikum dan melampiaskan syahwatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu mari dengan ilmu kita mencoba belajar tentang diri kita sendiri. Belajar pada diri kita atau diri kita pintu-pintu yang darinya musuh ini akan memasuki kita. Sungguh kita ini punya kelemahan dan membawa segudang aib di dalam hidup. Kekurangan yang sangat barakallahu fikum. Maka di saat kita mengenali diri, maka ini akan bisa menjadi pembantu untuk kemudian kita bisa menutupinya, kekurangan itu. Untuk kita kemudian bisa menyadari bahwa ini kekurangan, untuk kita minta kepada Allah Azza wa Jalla akan tambahan, akan kesempurnaan, akan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai melalui kekurangan kita itu setan datang seolah-olah teman kita di dalam hidup. Lalu sedikit demi sedikit dia kemudian memasuki kita melalui kekurangannya. Kekurangan kita untuk merusak kita, pertama kali menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya ilmu yang berberkah. Disinilah letaknya ilmu yang bermanfaat. Dia yang pertama kali bisa memetiknya. Dia yang pertama kali bisa menikmatinya. Dia yang pertama kali bisa kemudian merasakan apa yang dia telah peroleh dari ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti orang berilmu inilah yang telah dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuka buat dirinya kebaikan-kebaikan, mulai dari kebaikan yang paling kecil sampai kepada yang paling besar. Dialah yang Allah Azza wa Jalla bantu di dalam hidup untuk membuka jalan kebaikan buat orang lain. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an yaqulu an-nabi alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan padanya, pada siapapun, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dia berilmu tentang agamanya. Berilmu tentang agamanya maksudnya, dia mengilmui agamanya, dan dia mengamalkan apa yang dia telah ilmui. Kalau seseorang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia masih berstatus jahil. Masih berstatus jahil. Bagaimana lagi kalau dia tidak mengamalkan apa yang bertentangan dengan ilmunya, lebih bodoh lagi. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya saja, masih dikatakan bahwa dia bodoh. Bagaimana lagi kalau dia mengamalkan lawanan dari ilmunya. Dia mengamalkan sesuatu yang menyelisihi dari ilmunya. Maka apa yang mau dikatakan pada orang ini? Barakallahu fikum. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla telah membukakan bagi setiap orang jalan-jalan kebaikan sesungguhnya. Tinggal ada kemauan dari diri kita sendiri untuk mengejar kebaikan-kebaikan itu dan membuka pintu-pintunya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dalam barisan orang-orang yang mau menjadi baik di dalam hidup. Menjadi orang yang mau diperbaiki di dalam hidup. Dan mau menebar kebaikan di dalam hidup. Kalau itu yang ada pada cita-cita kita, pada kemauan dan keinginan kita, bergembiralah. Bergembiralah rahimani wa rahimakumullah dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh, berjalan untuk kemudian memperoleh dan mendapatkan ilmu, maka dengan ilmu itu Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju surga. Apa yang kita harapkan di dalam hidup? Mungkin kita ingin mendapatkan cinta dari Allah. Kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, sang pemilik segala-galanya. Kita kepingin untuk masuk surganya Allah, terselamatkan dari ancaman murka neraka Allah Azza wa Jalla. Itu semua harus dengan ilmu agama. Barakallahu fikum. Kita ingin memperoleh derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Taruhlah menjadi orang yang atqakum lillah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak mungkin kita akan sampai derajat atqana lillah. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki ilmu. Karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla merupakan buah daripada ilmu. Mungkin kita bercita-cita ingin menjadi walinya Allah Azza wa Jalla. Menjadi jundun min junidillah. Tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Kita ingin menjadi aulia. Orang yang disayangi oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dibantu oleh Allah. Orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kita akan mencapai derajat kewalian kecuali harus melalui ilmu. Barakallahu fikum. Tentu sekali lagi bahwa ilmu yang akan menjadi jembatan untuk meraih derajat-derajat ketinggian di sisi Allah Azza wa Jalla di saat ilmu itu diamalkan. Inilah dia makna yang dimaksud sesungguhnya di dalam firman Allah Azza wa Jalla di saat menyanjung ilmu dan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di Allah Azza wa Jalla akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu ke beberapa derajat. Inilah dia. Orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang diamalkan itu mengangkat persaksian mereka-mereka yang berilmu ini ke persaksian yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Sekali lagi, sebuah pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla di saat kita punya kemauan dan keinginan untuk mengerti tentang agama kita yang benar. Sebuah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dan taufiknya di saat Allah Azza wa Jalla memudahkan kita menuju majalis ilmu. Sungguh merupakan taufik dari Allah, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar di saat seseorang setelah mendapatkan ilmu, Allah bantu dia untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Dan sungguh termasuk taufik dari Allah Azza wa Jalla di saat Allah Azza wa Jalla menitipkan kepada seseorang untuk dia selalu dalam amal terhadap ilmunya, yaitu keistiqomahan dan kesabaran di dalam mengamalkannya, walaupun dia harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan ujian di dalam mengamalkan ilmunya. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, barakallahu fikum, kata al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-arif, orang yang berilmu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah orang yang berbuat dan berkarya, mengamalkan, dia cari adalah wajahnya Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak pernah untuk imtanna, mengungkit-ngungkit apa yang dia mampu untuk melakukannya di hadapan Allah. Saya mampu demikian karena saya dia. Dia tidak lakukan demikian. Itu orang yang arif. Orang yang arif, orang yang berilmu di saat berkarya nyata, berbuat, beramal, maka semuanya dia kembalikan. Dia mampu mengerjakan ini karena memang benar-benar bantuan dan pertolongan dari Allah. Dia tidak melihat pada dirinya. Dia tidak memandang. Karena asal munculnya ujub, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, karena asal munculnya sikap ujub, dan ini afsad, pengerusakan atau kerusakan yang paling hebat dan terbesar dalam berkarya dan beramal, yaitu ru'yatun nafsi, melihat diri, memandang terhadap diri di saat berkarya. Saya mampu. Saya kok yang berbuat. Saya yang mengawali. Karena saya dia demikian. Karena saya. Mungkin maksudnya adalah saya menjadi sebabnya. Iya. Benar. Engkau menjadi sebab. Tetapi mampukah engkau melakukan sebab-sebab itu tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jal? Jawabannya tidak akan pernah mungkin. Barakallahu fikum. Bolehlah engkau mengatakan bahwa engkau menjadi sebabnya. Tetapi jangan sampai di belakang ucapan ini tidak ada kembalinya bahwa kita bisa melaksanakan sebab benar-benar karena bantuan dan pertolongan dari Allah. Orang yang arif mengilmui dan mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berbuat, berkarya, lalu mengembalikan. Bahwa dia bisa berkarya dan berbuat di dalam hidup, memang benar-benar karena bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum orang yang arif. Kalau orang jahil, sebaliknya. Akuismenya yang ada. Al-jahil. Yang ada adalah akuismenya. Kenapa? Karena dia melihat kepada dirinya. Memandang kepada dirinya. Barakallahu fikum. Muncul perasaan ujubnya. Seolah-olah dia yang paling baik, dia yang paling bagus setelah berilmu, dia yang paling segala-galanya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ini orang jahil. Jahil barakallahu fikum. Maka tentu kita ingin, dengan ilmu yang kita pelajari ini, kita bisa mengamalkannya, tentu dengan bantuan dari Allah. Yang terus kita minta, kita minta, kita minta. Lalu kemudian, kita meminta bantuan yang keberikutnya dari Allah Azza wa Jalla. Untuk kita bisa istiqamah, bisa sabar di dalam mengamalkan barakallahu fikum ilmu tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa semua apa yang kita harap di sisi Allah Azza wa Jalla dari derajat-derajat ketinggian dan kemuliaan itu akan dicapai melalui ilmu barakallahu fikum yang membuahkan amal. Mari kita dengarkan bagaimana nilai orang-orang yang sudah mencapai derajat, sebuah derajat di sisi Allah Azza wa Jalla, dia capainya dengan benar. Loh, kok iya? Ada orang yang mencapainya tidak benar. Iya. Ada orang yang berupaya untuk mencapainya tapi tidak benar jalannya. Tidak benar caranya. Sekarang barakallahu fikum bagaimana Allah Azza wa Jalla meletakkan, memberikan, memberkahi, memberikan karunia kepada orang yang sudah sampai kepada sebuah derajat disebabkan karena jalannya adalah benar dan tepat. Rawal Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innallaha qala. Allah Azza wa Jalla berfirman, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا akrahu masa'atahu. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis Qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang memusuhi waliku. Barang siapa yang memusuhi waliku. Kewalian merupakan sebuah derajat yang telah dicapai melalui jalur ilmu dan amal. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan peperangan bersamanya. Barakallahu fikum. Al-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam sebuah risalah beliau Al-Fawaid Al-Majmu'a min al-liqa'at al-maftuha, beliau menjelaskan rahimani wa rahimakumullah, hadith ini, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, orang yang aku cintai, kekasihku, kata Allah Azza wa Jalla, maka aku umumkan peperangan bersamanya. Kata beliau, faedah yang diambil darinya adalah at-tahdhiru minal wuku'i fi ibadillahi. Hadis ini memberikan pelajaran, peringatan untuk melakukan kejelekan, kejahatan terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, fi ibadillah. Apakah dengan kata-kata mencela, mencerca, merendahkan, menghinakan, barakallahu fikum? Maka ini masuk di dalamnya peringatan dari Allah Azza wa Jalla untuk jangan berbuat semena-mena terhadap ibadillah, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Jangan. Walaupun mungkin kita melihat orangnya, ya bodoh, jangan dihinakan, jangan direndahkan, jangan dilecehkan. Barakallahu fikum. Kemudian, wa adhiyatihim bighairi maktasabu. Peringatan untuk jangan menyakiti hamba-hamba Allah dengan sesuatu yang mereka tidak pernah perbuat. Anda tuding dia, Anda tuduh dia. Barakallahu fikum. Hadith ini kata beliau peringatan agar jangan menyakiti ibadillah, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, dengan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Engkau menyimpulkan mungkin, engkau menduga-duga mungkin, engkau menyangka-nyangka mungkin, engkau mengira-ngira mungkin. Maka ini jangan sampai terjadi. Lalu engkau menyakiti dia dengan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan dan tidak pernah perbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menjelaskan, faman sallata lisanahu aw yadahu li adhiyati ibadillahil ghafilin fa innahu mutawa'adun bil harbi minallah azza wa jalla wa man harabahu Allahu qasamahu. Maka barang siapa yang telah menguasakan, melepaskan lisannya atau melepaskan tangannya, digerakkan lisannya, digoyangkan untuk menyakiti hamba-hamba Allah, mungkin hamba-hamba Allah ini ghafilin, lalai, dia melakukan sesuatu ya mungkin karena lupa, mungkin karena tersalah, mungkin-mungkin dan seterusnya. Maka barang siapa yang menggoyangkan lisannya, menggerakkan tangannya untuk menyakiti hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia terancam. Dia terancam dengan sebuah peperangan dari Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang Allah Azza wa Jalla memerangi dia, akan habis barakallahu fi, akan hancur rahimani wa rahimakumullah, wa sa'at aqibatuhu fid dunya wal akhirah, akan jelek dan buruk akibatnya di dunia dan juga di akhirat. Siapa saja barakallahu fikum. Berarti hak seorang sunni salafi, kita harus benar-benar menjaga dan melindunginya. Kekurangan yang ada pada dirinya adalah kekurangan saya, sehingga saya harus memperbaiki, saya harus mengingatkan, saya harus menegur, saya harus menyapa dia. Tidak kemudian menghabisi karena kelalaian itu atau karena kelupaan itu. Barakallahu fikum. Kalau sampai kemudian dia goyangkan lisannya untuk kemudian menyakiti mereka, lalu digerakkan tangannya untuk menyakiti mereka, maka dia berada dalam ancaman peperangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang Allah memerangi dia, qasamahullah, Allah akan menghabisi dia. Dan akan berakibat buruk di dunia dan juga di akhirat. Lah, mungkin orang yang menyakiti kok malah semakin besar rupanya. Wah, banyak pengikutnya, banyak. Oh, sebentar. Kata beliau, "Wa man amhalallahu lahu minhum fa inna hadza minal istidraj." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla ulurkan, biarkan, ya, maka ini merupakan benar-benar istidraj. Jangan menganggap bahwa orang yang melakukan adhiyah terhadap mukminin, apalagi salafiyin dan salafiyat, melakukan pesakitan terhadap kaum mukminin, menyakiti mereka dengan lisannya, dengan tangannya, lalu kok masih tenang-tenang aja? Kok masih sehat-sehat aja? Kok masih didengar suaranya? Masih menggaung suaranya? Banyak orang yang mau mendengarnya. Ingat, hati-hati. Bukan berarti kemudian Allah Azza wa Jalla lalai dari perbuatannya. Barakallahu fikum. Tapi itu merupakan al-istidraj. Ayo, teruskan. Teruskan, lakukan, perbuat, sakiti mereka. Sampai barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan perhitungan kepadanya. Kemudian beliau menjelaskan, wal maqsudu bi'ibadillahum, yang dimaksud dengan menyakiti hamba-hamba Allah adalah hum ahlu tauhidi was sunnah. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berjalan di atas sunnah, berbenah hidupnya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jikalau engkau menyakiti mereka, jikalau engkau barakallahu fikum menyakiti mereka, baik dengan lisan kita atau dengan tangan kita, maka Allah membuat perhitungan bersamanya. La siyamal ulama ar-rasikhun fil ilmi al-ma'rufuna bil fikhi fi dinillah wa nushi li ibadillah. Terlebih lagi kalau yang anda sakiti itu adalah para ulama ar-rasikhun, yang kokoh di dalam ilmu. Mereka ma'rufun, dikenal dengan punya ilmu tentang agama Allah. Dia tampil menasihati hamba-hamba Allah dari bahaya-bahaya besar di dalam hidup mereka. Lebih dahsyat lagi, barakallahu fikum. Menyakiti mereka, mencela mereka, isqatihim, merendahkan mereka, barakallahu fikum. Kama qala al-qa'il, sebagaimana orang yang mengatakan, luhumul ulama masmuma, daging-dagingnya para ulama itu beracun. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah sebuah pelajaran bahwa kita tidak boleh menyakiti ibadullah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beliau maksudkan adalah ahlu tauhid wa sunnah. Orang yang belajar akidah. Orang yang belajar tauhid. Orang yang berakidah dan bertauhid di dalam hidup. Dia berupaya menjauhkan diri dari kesyirikan. Menjadi orang yang tahu dan tempat mengembalikan segala urusan. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Dia tidak melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Orang yang belajar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Mencelanya adalah berbahaya. Menyakiti mereka adalah sangat jelek dan buruk perbuatan itu. Bahkan Allah mengumumkan peperangan bersamanya. Bagaimana lagi kalau dia adalah ulama? Bagaimana lagi kalau dia adalah orang yang benar-benar dikenali, orang yang memberikan nasihat dan wejangan kepada kaum mukminin, kepada ibadillah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min asbabi sakhatillahi 'alal ibad. Maka termasuk dari sebab kemurkaan Allah terhadap hamba-hamba, ayyaqa'u fi ulama'ihim was-salihin minhum, yaitu merendahkan, mencela para ulama mereka, orang-orang soleh dari mereka, dengan memberikan atau merendahkan di hati-hatinya, baik dalam majlis khas atau umum, atau di hadapan orang-orang khusus atau orang-orang umum, direndahkan kedudukan alim ulama. Inilah yang menyebabkan datangnya murka Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena para ulama itu Allah Azza wa Jalla jadikan mereka benteng yang kokoh, tameng buat umat ini dari berbagai macam hawadith, perkara-perkara baru dalam urusan agama. Pada kejadian-kejadian dahsyat dan mengerikan terjadi, mereka para ulama itu adalah sabil, jalan untuk kemudian membawa siapapun kepada petunjuk Allah Azza wa Jalla dengan apa yang mereka warisi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah pada kalimat yang tadi. Siapa saja yang memerangi waliku, kata Allah Azza wa Jalla, aku umumkan peperangan bersamanya. Tunggu. Tunggu, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, dari potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustaz Abu Bakar, sampai jam berapa tadi ada Ustaz Abu Ya'la? Kok nambah ya? Tapi pesannya sampai jam 7. Kok sekarang nambah? Aina, kita sempurnakan sedikit barakallahu fikum faedah dari Al-Allamah Imam Al-Jabiri Syekh Ubay hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau mengambil faedah dari ucapan Allah Azza wa Jalla dalam hadis Qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaih. Tiadalah seorang hamba melakukan pendekatan diri kepadaku yang paling aku cintai daripada dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Barakallahu fikum. Kalimat ini mengingatkan kepada kita ma'asyiral ikhwah, yaitu tentang mahabbatullah, cinta Allah Azza wa Jalla yang kita semuanya mengharapkan. Barakallahu fikum. Kita dicintai oleh Allah. Kalau saja kita berupaya untuk mengejar cinta kedua orang tua kita, seorang istri mengejar cinta suaminya, seorang suami mengejar cinta istrinya, itu adalah sebuah barakallahu fikum kebanggaan bila mendapatkan. Bagaimana lagi kalau mendapatkan kecintaan dari pemilik segala-galanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini, Rasul alaihi salatu wassalam melalui hadis kudsi ini memberitahukan bahwa untuk mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, yaitu konsekuen di dalam melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dilangsungkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia menambal dengan amalan-amalan yang sunnah setelah yang wajib tersebut. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah telah memberitahukan kepada kita, barakallahu fikum, kalaupun kita telah berupaya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, terkadang kita tidak memberikan kewajiban itu haknya. Banyak kurangnya, banyak bolongnya, banyak barakallahu fikum ya, hal-hal yang menodai, merusak, mengurangi dalam pelaksanaan kewajiban itu. Taruhlah kita belajar sekarang ini. Belajar ilmu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita. Di sana kita menemukan banyak kekurangan diri kita dalam melaksanakannya. Satu, mungkin tidak khusyuk. Kan begitu. Ya, tidak khusyuk di majelis ilmu. Ya, ada yang mungkin ngantuk. Barakallahu fikum. Ada yang mungkin jasadnya di majelis, tetapi pikirannya nerawang ke sana kemari, ke pekerjaannya. Ini kan kekurangan. Kekurangan barakallahu fikum dalam melaksanakan sebuah kewajiban. Salat tarulah. Bagaimana kita semangat dari rumah barakallahu fikum untuk melaksanakan kewajiban salat? Sudah kita tutup buku di saat kita menulis, ya. Tutup buku. Kita tutup barakallahu fikum tokonya kita. Kita tutup sudah semuanya. Dunia yang kita berhubungan dan bergelut dengannya, kita tutup. Berangkat ke majlis, ke masjid untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika sudah Allahu Akbar berdatangan itu dunia tadi. Wah, ada begini, begitu. Sampai lupa. Baca Al-Fatihah, lupa sudah. Baca enggak tadi ya. Imam baca apa? Ini kan sebuah kekurangan barakallahu fikum. Di dalam kita melaksanakan yang wajib, maka tentu kita harus berupaya untuk menambelnya. Menambelnya dengan amalan-amalan yang sunnah rahimani wa rahimakumullah. Fa barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, yaitu pelaksanaan kewajiban untuk meraih cintanya Allah, pelaksanaan amalan-amalan yang sunnah untuk menambelnya, untuk meraih cintanya Allah Azza wa Jalla, ternyata ini masyrut, disyaratkan kewajiban untuk meraih cintanya Allah apabila dikerjakan atas dua landasan dan dasar. Ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, amalan yang kita kerjakan yang fardu atau yang sunnah, tidak boleh keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini barakallahu fikum, kita sampai kepada apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Rasul Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ikutilah aku. Ittiba', mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Berjalan di atas sunnahnya, berjalan di atas syariatnya. Ternyata orang-orang yang Allah telah berikan taufik untuk membangun ketaatannya di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang sangat dekat dengan cintanya Allah Azza wa Jalla. Orang yang sangat dekat dengan maghfirah, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Orang yang sangat dekat, sekali lagi, dengan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang berupaya ketika sholat mencari tuntunan Nabi bagaimana? Ketika ini mencoba mencari lagi dalam semua ketaatan yang dilakukan, dia cari tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Lah, ini orang-orang yang sangat dekat dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka salah satu keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, apalagi di masa keasingan sunnah itu, yaitu mendekatkan dia dengan cintanya Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, mendekatkan dia dengan pengampunan dari Allah. Pengampunan dari Allah yang dimaksud bahwa dia akan cepat bertaubat kembali kepada Allah bisa dia melakukan kesalahan dan kekeliruan. Tapi kan berbeda. Di saat nikmat ini berpegang dengan sunnah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, antum lihat bagaimana dia berat, sulit untuk mau rujuk kepada al-haq, mau kembali kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Di saat kemudian diambil nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sulit, berat untuk dia bisa membuka pintu-pintu taubat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan terakhir yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini adalah pada jumlah yang terakhir, sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada yang dicintainya, yaitu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan seterusnya. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila saya telah mencintai dia, maka saya akan menjadi pendengaran yang dia pakai mendengar. Saya yang akan menjadi penglihatannya yang dia pakai melihat. Saya yang akan menjadi tangannya yang dia pakai bekerja. Kakinya yang dia pakai bekerja, berjalan. Kalaupun dia meminta kepadaku, aku akan benar-benar memberinya. Kalaupun dia meminta perlindungan dariku, aku akan benar-benar melindunginya. Sebuah keutamaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, barakallahu fikum, ini adalah buah dari cinta Allah kepada seorang hamba. Baik laki-laki ataupun wanita. Yaitu Allah Azza wa Jalla menjaga dia. Allah Azza wa Jalla meluruskan, memperbaiki, memperbagus ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Dia takut untuk kemudian berdusta, menuding, menuduh, barakallahu fikum. Dia takut untuk mencela, mencerca, menghina. Itu semuanya adalah karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah bantu untuk meluruskan ucapannya, perbuatannya, kemudian barakallahu fikum amal-amalnya. Allah jaga pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, kedua kakinya. Sampai kemudian dia tidak menggerakkan itu semua kecuali pada apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Apa maknanya ini semua? Bahwa Allah azza wa jalla akan melindungi dia dari upaya-upaya setan untuk menjauhkan dia dari Allah azza wa jalla barakallahu fikum. Allah menjaga dan melindungi dia. Allahu Akbar. Sebuah keutamaan ma'asyiral ikhwah. Rijalan wa nisa'a. Di saat dia benar-benar menjaga ketulusannya dan sejalannya dia dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dalam melaksanakan yang wajib dan di dalam melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah jaga, Allah lindungi dia untuk kemudian syaitan tidak bisa menguasai dia lalu menjauhkan dia dari Allah azza wajalla. Berikutnya kata beliau, kalaupun dia terjatuh dalam sesuatu pelanggaran, mungkin karena lalai atau mungkin karena lupa, maka Allah azza wajalla menyegerakan buatnya rahmatnya kepadanya sehingga dengan itu dia cepat rujuk ila khaliqihi, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah. Dia tidak berkilah kesana kemari, lari kesana kemari. Dia salah. Nah, saya salah. Diakui barakallahu fikum kesalahannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini keutamaan di dalam hidup yang diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada para walinya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, derajat kewalian itu merupakan buah dari ilmu dan amal yang kita lakukan. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan, apa yang kita bersemangat padanya, belajar ilmu dan mengamalkan ilmu, kita disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada derajat-derajat-derajat-derajat yang karenanya Allah akan membantu kita. Di saat kita membutuhkan bantuan atau Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita di saat kita terjatuh dalam kesalahan dan dosa, Allah berikan bantuannya, Allah berikan pertolongannya untuk kita mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan barakallahu fikum dan khilaf datangnya dari diri dan syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.